Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistio menilai, Wijoyonomics adalah arsitektur pembangunan negara di era pemerintahan Orde Baru. Selain itu, arsitektur pembangunan yang mengarah pada liberalisasi di segala bidang itu masih berlanjut di era reformasi, meski semakin tidak terkontrol seiring dengan makin minimnya peran pemerintah sebagai dampak dari liberalisasi. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistio. Baik Pak Hermawan, di era Orde Baru kita kenal istilah replita atau rencana pembangunan 5 tahunan. Nah, apakah itu bagian dari Wijoyonomics? Ya, itu bagian dari implementasi, strategi implementasi saja ya gitu. Dan okay, muatan-muatan di dalam replita itu kan instrumen, metode dan cara, bukan substansi. Kalau yang substansi yang saya sebut itu kerangka pemikirannya, ideologinya apa, kerangka pemikirannya apa, diterapkan dalam bentuk seperti apa gitu. Lantas apa kerangka dari Wijoyonomics itu Pak Her? Nah, itu pertumbuhan ekonomi berbasis trilogi. Pembangunan, stabilitas politik, stabilitas keamanan, stabilitas ekonomi gitu. Konseptual, teori ini semua ada semua. Dan itu diterapkan dalam kerangka makro ekonomi negara gitu. Baru ngomong pertumbuhan, baru pertumbuhan itu ngomong bikin besar kue dengan prinsip triple down effect. Jadi kita gedekan kue pembangunannya, baru setelah itu dibagi-bagi. Teorinya betul. Dalam praktek, begitu gede, orang nggak dibagi, yang di bawah nggak dibagi, dimakan sendiri gitu. Jadi persoalan yang membuat Wijoyonomics tak berjalan baik adalah tak terjadinya trickle down effect seperti yang diharapkan ya Pak Her? Oh iya, iya. Jadi trickle down effect, dampak kue pembangunan yang menetes ke bawah itu tidak terjadi dan tidak terbukti karena dimakan sendiri di atas kan gitu. Lantas, apakah langkah-langkah pemerintah sekarang bisa dikatakan sebagai sebuah nomics baru, Pak Her? Wah, seorang nggak jelas tujuannya apa, secara makro kaitannya itu dengan infrastruktur dalam negeri apa, terus konsep umumnya apa, nggak ada. Ini manajemen ekonomi normal aja, biasa aja, gitu. Demikian Hermawan Sulistio, Beni Rahmadi, Pas FM.